Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, karya al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil-Imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di dalam bab tentang amanah. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa 'an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada aku dengan dua berita. Qad ra'aitu ahadahuma, salah satu dari kedua berita itu telah aku lihat, maksudnya telah terjadi. Wa ana antadhirul akhar, dan aku sedang menunggu terjadinya berita yang kedua. Qala haddathana annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal, kata Hudzaifah, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa amanah itu turun sampai ke dalam akar hati seseorang. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu min al-Qur'an. Kemudian setelah itu datang Al-Quran, turun Al-Quran, maka orang-orang itu pun mengetahuinya dari Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka pun juga mengetahui tentang perkara amanah itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah bahwa amanah telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, dan ia ditanamkan ke dalam hati seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam hati mereka masing-masing. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan di dalamnya banyak perkara-perkara yang berkaitan tentang amanah. Maka manusia pun mengetahui keberadaan amanah dan bagaimana amanah itu dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Beliau menambahkan penjelasan tentang amanah dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkaplah pengetahuan manusia tentang yang namanya amanah. Ini berita pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah disaksikan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala thumma haddathana an raf'il amanah, kemudian berita yang kedua, Nabi SAW memberitahukan kepada kami tentang akan diangkatnya amanah. Faqala yanamu rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu dia akan tidur dengan pulasnya, menunjukkan tidur yang berkualitas, tidur yang sampai menjadikan seorang yang tertidur itu tenggelam dalam mimpinya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fatuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu ketika dia tidur, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amanah itu dari hatinya, akan mencabut dari hatinya. Tadi yang pertama sudah dibenamkan ke masing-masing hati manusia. Nah, ketika dia tidur akan ada saatnya Allah Subhanahu wa taala angkat amanah itu. Allah cabut amanah itu dari dalam hatinya. Qala fayadhillu atharuha mithlal waqt. Sehingga tersisa bekasnya dari apa yang dicabut itu mithlal waqti, seperti waktu. Waqt adalah sisa tipis. Ada yang mengatakan itu noda hitam bintik-bintik. Ada yang mengatakan jika misal seorang terikat dengan sesuatu kemudian ditarik kencang, nah itu namanya waqt. Hanya sisa yang tidak sampai membekaskan luka. Qala thumma yanamu naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Kemudian dia kembali tidur di malam-malam berikutnya. Tidur dengan pulas, tenggelam dalam mimpinya. Fatuqbadul amanatu min qalbihi. Lalu amanah akan kembali dicabut dari dalam hatinya. Diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadhillu atharuha mithla atharil majl. Sehingga akan menimbulkan bekas seperti al-majl. Majl itu bengkak karena seorang terlalu keras dalam bekerja, kemudian tangannya ada bekas dari pekerjaan berat yang dia lakukan, bengkak. Nah, kali kedua amanah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati seorang hamba, akan menyisakan bekas yang lebih daripada yang pertama. Qala kajamri kajamrin dahrajathu ala rijlaka atau ala rijlika. Hal itu sebagaimana sepotong bara api yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu. Bara api yang sedang menyala kamu letakkan di atas kaki kemudian dibolak-balikkan. Akan menyebabkan apa bara api itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanafita fatarahu munbatiran wa laysa fihi syai'un. Jadi bara api yang kamu bolak-balikkan di atas kakimu itu, maka kulit kakimu akan melepuh. Muntabiran, kemudian dia menggelembung berisi air. Wa laysa fihi syai'un, tapi tidak ada manfaat apa-apa dari melepuhnya kulit kaki itu. Qala thumma akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlihi. Kemudian Nabi SAW setelah mengucapkan ini, beliau mengambil beberapa buah kerikil, batu-batu kecil, kemudian beliau bolak-balikkan, beliau gelindingkan di atas kaki beliau SAW. Qala fayusbihun nasu yatabayaun. Setelah amanah itu dicabut dari hati mereka, menimbulkan bekas di dalam hatinya, tapi tidak ada manfaat dari bekas itu. Esok paginya manusia akan saling bertransaksi, mereka saling berjual beli. Qala fala yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Dan ketika mereka melakukan transaksi jual beli itu, la yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir-hampir saja tidak ada lagi seorang yang dia bisa menunaikan amanah dalam transaksi jual belinya. Yang menjual berusaha menutupi aib yang ada pada barang dagangannya. Pembeli berusaha untuk menjadikan barang itu dia dapatkan semurah mungkin, meskipun dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kata Nabi SAW, hatta yuqal. Karena saking dari dua belah pihak, baik yang menjual maupun yang membeli, tidak ada keinginan untuk menunaikan amanah, sampai orang-orang mengatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Ketahuilah sungguhnya di bani fulan masih ada seorang yang dapat dipercaya. Dia masih menunaikan amanah dalam jual belinya. Qala hatta yuqala lirajul ma ajladahu ma adrafahu ma aqalahu. Sampai-sampai ada yang mengatakan kepada seorang kaya yang memiliki harta, yang dia mencari seseorang yang bisa membantunya, jujur, pekerja keras dan cerdas. Sampai orang-orang akan mensifatkan, oh orang ini ma ajladahu, betapa tekunnya dia, ma adrafahu, betapa cerdiknya dia, ma aqalahu, betapa cerdasnya dia. Menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang tepat. Dia pandai mengelola bisnis, dia tekun dalam mengelola sesuatu. Tapi kata Nabi SAW, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Tapi dalam hati seseorang itu tadi, yang dianggap dia pandai berbisnis, dia pandai untuk mengelola bisnisnya, perekonomiannya, tapi di dalam hatinya sama sekali tidak ada keimanan, meskipun itu sekecil biji dzarrah pun menguasai bidang duniawi, tapi tidak ada iman di dalam hatinya. Dia pandai tapi tidak ada amanah di dalam hatinya. Qala walaqad ata'alayya zamanun. Lalu kata Hudzaifah, itu tadi perkataan Nabi SAW kepada Hudzaifah. Setelah itu Hudzaifah menyampaikan kepada murid-muridnya, walaqad ata'alayya zamanun, dan sungguh telah datang kepadaku satu zaman, satu masa. Ini beliau masih hidup di saat itu. Beliau mengatakan ma'ubali ayyukum bayatu, di mana di masa itu aku sudah tidak peduli kepada siapa aku melakukan transaksi jual beli. Aku menjual kepada siapa, aku tidak lihat lagi dia. Aku membeli dari siapa, aku tidak lihat lagi siapa dia. Lain kana musliman layaruddannahu alayya dinuhu. Kalau seandainya yang aku ajak berjual beli, bertransaksi adalah seorang muslim, maka agamanya akan mendorong dia untuk berbuat amanah dalam transaksi jual belinya. Ini kata Hudzaifah. Beliau telah mendapati zaman itu, saya tidak peduli kepada siapa saya melakukan transaksi jual beli, kalau dia seorang muslim dia pasti akan amanah, didorong oleh agamanya. Qala wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'i. Tapi kalau orang itu adalah orang Yahudi yang terkenal berbuat curang saat melakukan transaksi jual beli, atau orang-orang Nasara yang tidak memiliki rasa takut, kata Hudzaifah, la yaruddannahu alayya sa'i. Seandainya mereka berbuat zalim kepada aku, seandainya mereka berkhianat dalam transaksi jual beli yang aku lakukan itu, maka penanggung jawabnya yang akan mengembalikan hak itu kepada aku. Wa ammal yaum, adapun hari ini sekarang, fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Dari kalian aku tidak lagi percaya untuk melakukan transaksi jual beli kepada si fulan dan si fulan dan si fulan, disebutkan namanya. Selainnya dianggap sama seperti yang di atas tadi. Kalau dia muslim dia akan amanah karena agamanya. Kalau dia Yahudi, dia Nasara, kemudian melakukan khianat, melakukan kecurangan dalam jual belinya, Allah yang akan mengembalikan hakku yang dia zalimi. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Hudzaifah ini radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW menyampaikan kepada Hudzaifah, dan kita tahu kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah itu adalah hadis-hadis yang sensitif, yang Nabi SAW banyak tidak menyampaikannya kecuali kepada beliau, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Termasuk juga ma'ruf nama-nama munafikin yang ada di zaman Nabi SAW, satu-satunya yang mengetahui dari apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW hanya Hudzaifah. Abu Bakar tidak mengetahui, sekelas Umar pun juga tidak mengetahui. Hal itu dirahasiakan dan diceritakan kepada Hudzaifah. Termasuk juga ini, di mana Nabi SAW menyampaikan kepada Hudzaifah akan ada masanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencabut amanah dari hati seorang manusia. Tidak peduli dia Muslim, tidak peduli dia Yahudi, tidak peduli dia Nasara. Allah akan cabut. Sebagaimana dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah tanamkan amanah itu di dalam hati mereka. Pelajarannya ma'asyurullah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dari kita yang bisa merasa selamat. Dia selalu menjadi seorang yang amin, seorang yang betul-betul bisa menjaga amanah. Ketahuilah bahwasanya amanah itu adalah perkara yang berat. Maka kata Nabi SAW di sini diceritakan, Allah saat mengambil itu bukan ketika dia yaqdhah, bukan ketika dia sedang sadar, sedang terjaga, tapi Allah ambil amanah yang ada di dalam hatinya, yang selama ini berusaha dia jaga. Amanah yang diletakkan di dasar hati seorang manusia, bukan di ujungnya, bukan di apa namanya, di permukaannya, tapi itu ada di dalam hati yang paling dalam. Jadri qulubir rijal. Jadri itu seperti layaknya misal pohon, dia punya akar, kan ada akar utama. Nah, jadri itu akar utama yang paling ujung, menunjukkan itu betul-betul dalam. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat nanti, akan cabut amanah itu dari dalam hati mereka, sehingga ketika amanah itu dicabut akan memberikan bekas, akan memberikan efek dari dicabutnya amanah itu. Pertama kali dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak begitu berbekas, dia masih tidak merasa bahwa ada sesuatu perubahan dari amanah yang dia miliki. Tapi ketika dia mulai mengentengkan itu, dia tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga sikap amanah yang ada di dalam hatinya. Ketika tidur di esok harinya, entah hari berikutnya atau beberapa hari berikutnya, Allah akan cabut kembali. Saat dia terlelap dalam mimpinya, Allah cabut. Dan dicabutnya yang kedua kali akan memberikan efek lebih besar, seperti luka bakar atau seperti luka bengkak karena seorang yang terlampau berat dalam bekerja. Tapi luka itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Artinya apa? Amanah ketika sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan bekas yang lebih besar daripada yang pertama tadi, seorang akan lebih mudah lagi dia untuk tidak memperhatikan amanah yang ada di dalam hatinya. Lisannya mudah mengucapkan iya saya berjanji, lisannya mudah mengucapkan iya saya akan begini, saya akan begitu, tapi di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan. Di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk betul-betul komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Itu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut amanah di dalam hatinya. Jangan sampai kemudian dicabut berikutnya sampai betul-betul tidak ada amanah, sehingga ketika dia menjalin akad dengan orang lain, akad apapun itu. Di sini Hudzaifah mencontohkan dengan akad jual beli karena itu yang ma'ruf, tapi faedahnya umum. Dalam akad apapun yang akan dia lakukan, kalau sedari awal dia tidak ada komitmen untuk menjalankan amanah, menjalankan tanggung jawab yang ada di pundaknya, yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada dia, maka akan dicabut seluruhnya amanah itu dari dalam hatinya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian hadis yang berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala wa'an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah. Di sini beliau satukan riwayat dari Hudzaifah dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Asalnya riwayat Hudzaifah itu sendiri, riwayat Abu Hurairah sendiri. Tapi dari redaksi masing-masing keduanya seolah-olah melengkapi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dijadikan satu. Qala wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala annas. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan manusia. Fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah. Kemudian orang-orang yang beriman, mereka akan berkumpul, sehingga mereka setelah berkumpul didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Ini ahlul jannah. Berarti mafhumnya adalah kisah ini, peristiwa ini akan terjadi setelah selesainya faslul qadha. Setelah Allah Subhanahu wa taala selesai apa namanya dalam rangkaian pertanggungjawaban amalan manusia. Yang berhak masuk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, yang berhak masuk ke dalam surga masih menunggu. Menunggu untuk apa? Untuk dibukakan pintu surga itu. Nah, mereka tinggal masuk ke dalam surga. Sudah yuzlaf lahumul jannah. Sudah didekatkan surga itu untuk mereka. Qala fayatuna Adam shalawatullahi alaihi. Mereka pun kemudian mendatangi Adam alaihi salatu wassalam, fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya abana istaftih lanal jannah. Mereka semua akan mengatakan, wahai ayah kami, yaitu Adam alaihi salam, istaftih lanal jannah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar surga itu segera dibuka untuk kami. Fayaqul wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Lalu Adam alaihi salatu wassalam tidak bisa menyanggupi permintaan mereka untuk memohon kepada Allah agar pintu surga itu segera dibuka. Adam mengatakan, dan bukankah kalian dikeluarkan dari surga itu karena kesalahan ayah kalian ini? Artinya karena kesalahanku, aku tidak bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lastu bi sahibi dzalik. Bukan aku orangnya. Qala idhabu ila bani Ibrahim khalilillah. Lalu kata Adam, pergilah kalian kepada anakku Ibrahim. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qala fayatuna Ibrahim. Manusia pun mereka segera mencari dan mendatangi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fayaqulu Ibrahim, dan mereka mengucapkan hal yang sama kepada Ibrahim. Ibrahim pun mengatakan, lastu bi sahibi dzalik. Innama kuntu khalilan min wara'a wara'a. Aku bukan orangnya. Bukan aku yang berhak untuk meminta dibukakan pintu surga. Sesungguhnya aku ini mencapai derajat khullah, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena demikian dan demikian. Di sini ada dua riwayat, boleh dibaca dengan dhammah tanpa tanwin, boleh dibaca dengan fathah. Jadi boleh dibaca innama kuntu khalilan min wara'a wara'a, boleh juga innama kuntu khalilan min wara'u wara'u. Tayyib. Artinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau bukan bermaksud menjelaskan kondisi sebenarnya bahwa beliau menjadi khalil itu hanya karena ini, hanya karena itu, tidak. Jangan difahami seperti itu, karena Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan ini karena ketawaduannya. Mengetahui bahwa bukan beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seseorang yang memintakan agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga untuk ahlul jannah. Taib. Qala i'midu ila Musa alladhi kallamahu Allahu takliman. Lalu Ibrahim mengatakan, pergilah kalian menemui Musa. Dia seorang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala semasa masih hidup di dunia. Qala fayatuna Musa. Mereka pun mendatangi Musa alaihi salatu wassalam. Fayaqulu lastu bi sahibi dzalik. Mereka mengatakan kepada Musa hal yang serupa seperti yang mereka katakan kepada Adam. Akan tetapi Musa menjawab, bukan aku orangnya. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Musa mengatakan, pergilah kalian menemui Isa alaihi salatu wassalam. Isa adalah kalimatullah dan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim Maryam. Qala fayaqulu Isa. Mereka mendatangi Isa dan Isa mengatakan hal yang sama. Lastu bisahibi dzalik. Bukan aku orangnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan dibukakan pintu surga. Qala fayatuna Muhammadan. Karena seluruh nabi-nabi di atas yang memiliki keutamaan-keutamaan tinggi itu, mereka mengatakan bukanlah mereka orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hal yang sama. Qala fayaqumu fayu'dhanu lahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, dan di dalam riwayat ini diringkas fayu'dhanu lahu, diizinkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala wa tursalul amanatu warrahim. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pintu surga itu segera dibuka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Al-Amanah dan memanggil Ar-Rahim, fayaqumani bi jambai sirat yaminan wa shimalan. Lalu mereka berdua akan dijadikan sebuah makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah, sifat amanah akan dijadikan satu makhluk. Demikian juga Ar-Rahim akan dijadikan satu makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian akan berdiri di sisi sirat, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Qala fayamurru awwalukum kalbarq. Setelah itu masing-masing dari kalian akan melewati sirat itu. Ada yang yamurru kalbarq, melewatinya secepat albarq, secepat kilat. Qultu bi abi wa ummi. Lalu aku pun mengatakan, yakni Hudzaifah, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bukan sumpah atas nama ayah, atas nama ibu, tidak. Tapi bi abi wa ummi, ay fidaka abi wa ummi. Ayahku dan ibuku sebagai tebusan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab dahulu untuk menegaskan apa yang akan mereka ucapkan. Jadi bukan bermaksud bersumpah atas nama ayah dan ibu. Qala ayyu syai'in kamarul barq. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, makhluk seperti apa yang bisa lebih cepat daripada kilat? Qala alam tarau kaifa yamurru wa yarja'u fi tarfati ainin. Kalian mau tahu secepat apa kilat itu? Tidakkah kalian melihat bagaimana mata itu berkedip? Satu kali kedip orang itu sudah sampai di ujung sana. Qala thumma kamarrir rih. Kemudian yang kedua akan melewatinya seperti hembusan angin yang kencang. Qala thumma kamarrit thair. Kemudian yang berikutnya akan melewatinya seperti burung yang terbang kencang. Wa asyaddur rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath yaqulu rabbi sallim sallim. Dan orang yang paling dan manusia, mereka akan cepat dalam melewati shirath itu tergantung dari amalannya. Semakin berkualitas amalannya, semakin baik amalannya, akan semakin cepat mereka melewati sirat tersebut. Wa nabiyukum, dan nabi kalian ini, qa'imun 'ala sirat, berdiri di sisi sirat, yaqulu, terus mengucapkan rabbi sallim, rabbi sallim, wahai rabb, selamatkanlah mereka, selamatkanlah mereka. Baik, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendampingi, mendoakan agar umatnya semua yang melalui sirat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjatuh ke dalam neraka. Qala hatta ta'jazu atau hatta ta'jaza a'malul ibad, sampai selesai semua amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Hatta taji'ur rajul la yastati'u sayra illa zahfan. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang tidak bisa melewati sirat itu kecuali dalam kondisi merangkak, disebabkan sedikitnya amalannya, tidak mampu lagi amalannya untuk menolong pemiliknya, dia merangkak di atas sirat tersebut. Qala wa fi hafatay sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun ya'khudhu man umirat bihi. Dan di sisi kanan, sisi kiri daripada sirat itu ada kalalib, ada kait-kait besi yang bergelantungan, mu'allaqatun ma'muratun, dan dia diperintahkan, sudah bergelantungan tajam itu kait besinya kanan dan kiri. Jadi seorang melewati sirat, sudah sirat itu setipis, tipis sekali, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu pun masih ada kalalib di samping kanan, samping kiri. Kalalib ini akan melemparkan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya, tersangkut di situ, kemudian dia akan diombang-ambingkan, setelah itu dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Famakhdushun najin. Kemudian seorang yang makhdush, seorang yang makhdush adalah seorang yang apa namanya, menjaga kualitas amalannya semasa hidupnya di dunia, dia akan selamat. Wa makhdushun, yang kedua pakai kaf, wa makhdushun finnar. Sementara orang yang selalu menyia-nyiakan kesempatannya untuk beramal semasa di dunia, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Lalu kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya. Inna qa'ra jahannama la sab'una kharifan. Sesungguhnya dalamnya lubang neraka jahannam itu adalah sejarak 70 musim. Sejarak 70 musim dari atas sampai dengan bawahnya. Berarti seperti kata para ulama yang dimaksud sab'una kharifan, kharif itu dalam satu tahun hanya satu kali. Berarti sab'una kharifan 70 kali musim panas sama dengan 70 tahun. Dalamnya neraka Allah Subhanahu wa taala itu sejauh perjalanan 70 tahun. Taib, hadis riwayat Imam Muslim nomor 195. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang panjang ini juga menjelaskan kepada kita tentang amanah yang nanti akan melihat orang-orang yang akan melalui sirat sebelum mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melalui sirat tersebut dengan amalannya masing-masing, dan itu disaksikan oleh Nabi SAW, disaksikan oleh amanah, disaksikan oleh Ar-Rahim yang mendampingi mereka melewati sirat tersebut. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Khubaib bi dhammil kha'il mu'jamah, dari Abu Khubaib dengan mendhammahkan kha' yang bertitik. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan, ini kisah panjang berkaitan dengan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata Abdullah ibn Zubair, lamma waqafa Az-Zubairu yaumal jamal, ketika Az-Zubair ibn al-Awwam berdiri di tengah-tengah peperangan Jamal. Baik. Peperangan Jamal, peperangan antara Aisyah dengan Muawiyah. Da'ani faqumtu ila jambihi. Beliau pun memanggil aku, salah satu anaknya. Faqumtu ila jambihi, aku pun berdiri di samping Az-Zubair. Faqala ya bunayya, innahu la yuqtalul yaum illa zalimun aw madlum. Lalu Zubair mengatakan kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya hari ini tidak ada yang terbunuh dalam peperangan ini melainkan satu dari dua orang, dia muslim yang zalim atau dia muslim yang terzalimi, karena ini bukan peperangan antara muslim dengan kafir. Qala wa inni la urani illa sa'uqtalul yaum madluman, dan aku tidak melihat bahwa hari ini aku akan terbunuh dalam kondisi sebagai seorang yang terzalimi. Artinya itu menunjukkan isyarat bahwa Zubair ibn al-Awwam berada di posisi pasukan yang menurut beliau posisi pasukan benar. Baik. Dan beliau akan terbunuh dalam kondisi terzalimi. Baik. Qala wa inna min akbari hammi ladaini afatara dainana yubqa min malina syai'an. Dan sesuatu yang paling menjadi pikiranku adalah hutang-hutang milikku. Baik. Karena Zubair ibn al-Awwam kita mengetahui beliau meninggalkan banyak hutang. Kisahnya seperti apa nanti ada di sini. Jadi tidak tercela hutang yang dilakukan oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Taib. Kata Az-Zubair, hal yang paling aku pikirkan adalah hutang-hutangku. Afatara dainana yubqi min malina syai'an. Apakah kamu melihat bahwa harta kita akan cukup untuk melunasi hutang-hutang milikku? Karena beliau khawatir, kan sudah pasti ini. Saya yakin pasti mati di peperangan kali ini. Sisa harta kita cukup atau tidak? Qala bi' malana wa qdi daini. Kalau aku sudah meninggal nanti, jual semua harta kita dan lunasi hutang-hutang milikku. Wa awsa bithuluth wa thuluthihi libanihi. Setelah itu jika masih ada sisa, aku wasiatkan sepertiga disodakohkan, sepertiganya lagi baru dibagikan untuk ahli waris. Yani bana Abdullah ibn Zubair yaqulu thuluthus thuluth. Yani afan bani Abdullah ibn Zubair yaqul thuluthus thuluth, yaitu keturunan daripada Abdullah bin Zubair akan diberikan bagian sepertiga dari sisa sepertiga yang ada. Qala fa inna fadla min malina ba'da qada'id dain syai'un fathuluthuhu libanika. Baik. Kalau seandainya dari sisa pembayaran hutang masih ada sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk ahli waris. Nah, dari sepertiga ini ambil lagi sepertiga untuk anak keturunanmu, untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Karena apa namanya? Wasiat ini harus dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Kenapa demikian? Az-Zubair ibn al-Awwam itu punya banyak anak. Dan ketika berkaitan dengan masalah hutang ini, anak-anaknya tidak ada yang mau mengurusi. Hanya Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya dihibahkan oleh Az-Zubair jika masih ada sisa sepertiga untuk anak keturunan Abdullah ibnu Zubair. Baik, qala Hisham mengatakan, yakni perawi hadis ini, wa kana waladu Abdullah qad waza ba'd bani Zubair, Khubaib wa Abbad. Dan anak-anak Abdullah ini ada dari saudara-saudara Abdullah yang tidak menyukainya, tidak setuju kalau anak-anaknya Abdullah saja yang diberikan bagian sepertiga, yaitu Khubaib dan Abbad. Abbad ibn Zubair dan Khubaib ibn Zubair tidak setuju, padahal mereka juga tidak mau diperintahkan untuk mengurusi hutang, hanya Abdullah yang mau. Qala walahu yawma idzin tis'atu banin wa tis'u banat. Dan Abdullah ketika itu memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Banyak ternyata anaknya. Qala Abdullah faja'ala yusini bidainihi. Lalu Abdullah mengatakan, Az-Zubair pun memberikan wasiat kepadaku berkaitan dengan hutang-hutangnya. Diceritakan semua. Wa yaqulu ya bunayya. Dan Zubair mengatakan, wahai anakku, in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulaya. Wahai anakku, seandainya kamu nanti kesulitan untuk membayar semua hutang-hutangku, maka minta tolonglah kepada tuanku. Maula di waktu itu menunjukkan bahwa seorang itu budak, ada tuannya, ada pemiliknya. Nah, Az-Zubair bukan seorang budak, beliau orang merdeka. Nabi mengatakan kepada Abdullah, kalau kamu tidak mampu membayar ini, carilah tuanku, minta tolonglah kepada tuanku. Tidak sampai terpikir oleh Abdullah spontan waktu itu. Maka Abdullah mengatakan, fawallah madaraitu ma'arad, aku tidak mengerti apa maksud mintalah kepada tuanku. Qala hatta qultu ya abati man maulakah. Dengan polosnya Abdullah mengatakan, karena itu apa namanya kosakata yang biasa untuk seorang budak kepada pemiliknya. Abdullah pun bertanya, wahai ayahku, memangnya siapa pemilik engkau, memangnya engkau seorang budak? Kata Az-Zubair, maulaya Allah, maulaku itu Allah, pemilikku, tuanku itu Allah. Thumma qal fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdiyahu. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi. Kata Abdullah, aku kemudian berikutnya tidak pernah merasa kesulitan karena hutang milik Zubair yang akan aku lunasi. Ketika aku sudah mentok, tidak bisa lagi memikirkan cara lain, aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bantulah aku menunaikan hutangnya Zubair, fayaqdiyahu, Allah pun akan memberikan jalan keluar. Salah satunya beliau kisahkan. Qala faqutila Zubair. Setelah meninggalkan pesan tanah yang dimiliki oleh Zubair, beliau punya banyak tanah, diceritakan semua kepada Abdullah. Beliau juga punya banyak rumah, diceritakan kepada Abdullah, rumah di sana, di sana, di sana, hutangnya ini. Setelah semua diceritakan, Zubair berangkat berperang. Setelah beliau berangkat berperang, kutila Zubair. Betul sesuai perkiraan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatlah beliau dalam medan peperangan Jamal itu. Meninggal beliau di sana. Walam yada' dinaran wala dirhaman. Dan ketika Zubair meninggal, kata Abdullah, tidak ada lagi sisa uang dinar, tidak ada lagi sisa uang dirham. Wala uang dirham, wala uang perak, tidak punya. Tidak ada sisa di rumah dengan tanggungan yang sedemikian banyak. Illa aradain, kecuali beberapa, atau afan, illa aradin, kecuali ada beberapa petak tanah milik beliau. Minha al-ghabah, di antara petak tanah yang dimiliki oleh Az-Zubair adalah al-ghabah. Ghabah jangan diterjemahkan hutan. Ghabah ini adalah sebuah petak tanah yang masyhur ketika itu. Mereka menyebutnya dengan ghabah, yaitu sebuah tanah yang cukup luas, ada di utara Madinah, dan itu dibeli oleh Az-Zubair ibn al-Awwam waktu itu. Baik. Wa ihda asyrata daran, dan juga hanya tersisa milik Zubair ada 11 buah rumah di kota Madinah. Jadi di Madinah Zubair punya 11 rumah. Wadaraini bil Basrah, dua rumah ada di Basrah. Wadaron bil Kufah, satu rumah ada di Kufah. Wadaron bi Misr, dan satu rumah ada di Mesir. Asetnya masih banyak tapi uang tidak punya. Wa inna makana dainuhu alladhi kana alaih. Lalu kata Abdullah, Zubair itu bukan tipe orang yang suka meminjam. Tapi kenapa kok sampai hutangnya begitu banyak? Beliau mengatakan innamakana dainuhu, sebab kenapa Zubair memiliki hutang, alladhi kana alaih, yang dia tanggung, anna rajula kana yatihi bil mal. Dahulu Zubair itu dikenal sebagai seorang yang murah hati, suka menolong. Maka ketika ada seorang yang datang kepada Zubair kemudian berniat ingin meminjamkan harta atau menitipkan harta kepada Zubair, baik, fayaqulu Zubair la, walakin huwa salafun. Zubair tidak mau. Setiap kali dimintai bantuan, beliau pasti akan langsung beli barang yang dibawa oleh orang itu. Kalau tanah yang ditawarkan, dititipkan, dipinjamkan, dibeli oleh Zubair, tapi bukan dengan uang, dengan hutang. Sudah, ini jadi milikku, saya akan menanggung itu. Nah, itu sebab kenapa kemudian Zubair memiliki banyak hutang, karena beliau tidak mau meminjam. Beliau tidak mau dititipi barang. Kenapa? Pelajarannya, hubungannya dengan bab amanah. Beliau khawatir berkaitan dengan amanah ini. Mending dihutang itu jadi punya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada tanggungan kepada orang. Ini dari sinilah sisi kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan kisah ini. Bagaimana Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu memberikan contoh beliau khawatir, padahal beliau bukan orang miskin. Beliau khawatir berkaitan dengan amanah, karena sekali amanah itu dicabut, berikutnya Allah akan cabut terus amanah itu. Nah, itu yang dijaga oleh Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Wa ma waliya imaratun qat wala jabayatun wala kharaj wala syai'. Dia dititipi harta berupa tanah, berupa rumah, berupa apa namanya barang dagangan, semua diterima, padahal Az-Zubair itu bukan seorang penguasa yang mengerti tentang pertanahan, juga bukan seorang yang bisa mengelola tanah untuk dijadikan perkebunan atau pertanian, juga bukan orang yang bisa mengelola barang perdagangan. Illa an yakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana harta yang didapatkan oleh Az-Zubair? Beliau selalu ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, atau semua peperangan bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dain. Sebelum kita lanjut ini, maksudnya apa? Illa an yakuna fi ghazwin ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Hampir kebanyakan harta yang dikumpulkan oleh Az-Zubair adalah hasil dari ghanimah perang bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Baik. Az-Zubair meninggal tidak lama setelah Utsman syahid, dibunuh. Tidak lama setelah itu Az-Zubair meninggal. Nah, berapa banyak peperangan? Baik. Bersama Rasulullah SAW saja sudah hampir 10 tahun, bersama Abu Bakar 3,5 tahun, bersama Umar 10 tahun, bersama Uthman hampir 12 tahun. Itu semualah kemudian dijadikan aset oleh Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyip. Kemudian kata Abdullah, fahasabtu makana alaihi minad-dain. Aku pun kemudian menghitung semua total dari jumlah hutang milik Az-Zubair. Fawajattuhu alfai alfin wa mi'atai alfin. Aku pun kemudian mendapati angkanya, hutang beliau sekitar 2.200.000. 2.200.000 uang waktu itu. Qala falaqiya Hakimun Ibnu Hizam Abdullah Ibnu Zubair. Kemudian di satu waktu Hakim bin Hizam adalah teman daripada Zubair Ibn Awam. Beliau bertemu dengan Abdullah Ibnu Zubair dan mengetahui tentang hutangnya Az-Zubair karena teman dekat, jadi tahu berapa hutangnya Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Melihat Abdullah memikirkan sesuatu, maka Hakim pun mengatakan, faqala ya bena akhi kam ala akhi minad-dain. Wahai anak saudaraku, maksudnya anak sudah dianggap seperti keponakannya sendiri, wahai anak saudaraku, berapa hutang yang masih dimiliki oleh Zubair. Taib. Qala fakatamahu. Abdullah pun tidak ingin mengatakannya. Beliau menyembunyikan jumlah hutangnya. Qala mi'atu alaf. Taib. Lalu beliau pun mengatakan hanya sekitar 100 ribu. Taib. Padahal jumlahnya 2.200.000. Tapi Abdullah mengatakan 100 ribu. Taib. Lihat, 100 ribu saja, 100 ribu dinar. Kata Hakim Ibn Hizam, wallahi ma'ara amwalakum tasa'u lihada. Demi Allah aku tidak melihat harta yang kalian punya itu cukup untuk membayar 100 ribu hutang ini. Taib. Qala, faqala Abdullah, afara'aitaka in kanat alfai alaf. Taib. Kalau 100 ribu saja kami tidak mampu membayar hutangnya Az-Zubair, lantas bagaimana menurutmu kalau jumlah hutangnya itu adalah 2 juta lebih? 2 juta dinar, sekarang berapa 1 dinar? Hitung sendiri, berapa triliun hutangnya beliau. Taib, qala, wa mi'ati alaf, tambah lagi 200 ribu. Maksudnya total hutangnya Zubair 2.200.000. Qala ma arakum tutiquna hadha? Kata Hakim, jelas saya melihat kalian tidak akan mampu untuk menunaikan, membayar semua hutang-hutang itu. Fa in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi. Kalau kalian memang tidak mampu untuk melunasi itu, mintalah tolong kepada aku. Aku akan bantu. Qala wa kana Zubair qad ishtaral ghabata bi 70 wa 100 alaf. Dan Az-Zubair dahulu membeli Ghabah, tanah di utara Madinah itu, dengan harga mi'ah alaf, berarti 170 ribu dinar. Faba'aha Abdullah bi alfi alfin wa sitti mi'ah. Dibeli oleh Az-Zubair 170 ribu, kemudian berusaha dijual oleh Abdullah dengan harga 1.600.000. Berapa itu untungnya? Qala thumma qama. Faqala. Lalu kemudian setelah dijual oleh Abdullah, beliau pun kemudian berkeliling dan mengumumkan kepada orang-orang, maka nalahu ala Zubairi syai'un falyuwafina. Siapa saja di antara kalian memiliki tanggungan kepada Az-Zubair atau yang Az-Zubair memiliki tanggungan kepadanya, maka hendaknya dia menemui kami. Qala fa'atahu Abdullah ibnu Ja'far. Wakana lahu ala Zubair 400,000. Kemudian datanglah Abdullah bin Ja'far. Beliau mengatakan bahwa Zubair punya tanggungan 400 ribu dinar kepada Abdullah. Zubair punya hutang kepadaku 400 ribu dinar. Faqala li Abdullah. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Abdullah bin Ja'far, in syi'tum taraktu halakum, atau afan terbalik, Abdullah bin Ja'far mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, in syi'tum taraktu halakum, kalau memang kalian berat untuk membayarnya, sudah biarkan saja, tidak usah dibayar, saya relakan itu. Kata Abdullah, tidak, la, tidak, saya tidak mau direlakan, karena wasiat ayahnya harus dibayar. Lihat, anaknya pun juga amanah menjaga wasiat daripada ayahnya, padahal seandainya beliau terima itu, sudah tidak usah dibayar, selesai. Tapi Abdullah tidak, tetap tidak. Kenapa? Karena wasiat ayah dahulu untuk menyelesaikan hutang. Qala fa in syi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum. Ya sudah, kalau kalian tidak mau, tetap catat itu sebagai hutang, tapi bayar saja nanti terakhir. Dahulu kan milik orang lain. Milik saya 400 ribu nanti saja. Faqala Abdullah, kata Abdullah, tidak. Tidak. Diakhirkan juga tidak. Kalau kamu datang mengatakan 400 ribu, saya akan berusaha segera membayar 400 ribu. Taib. Amanahnya. Tidak menyia-nyiakan hutang yang dimiliki oleh ayahnya. Segera diselesaikan. Segera dibayar. Qala faqta'u li qit'atan. Kalau begitu, kalau kalian tidak mau, ya sudah, mana bagian milikku dari tanah ini. Faqala Abdullah, lalu kata Abdullah bin Zubair, laka min hahuna ila hahuna. Dihitung, dikalkulasi 400 ribu dari harga yang dijual tadi, kemudian diukur oleh Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, tanah milikmu, saya bayarkan hutang itu dari sini, sampai yang diukurkan. Taib. Ini milikmu, selesai hutang saya, hutang ayah saya kepada engkau. Taib. Faba'a Abdullah minha faqadiya anhu dainahu. Abdullah pun kemudian menjual bagian-bagian dari tanah Al-Ghabah itu. Fa'aufahu wa baqiya minha arba'atu ashumin wa nisfin. Setelah itu dibayarkan semua hutang-hutang Az-Zubair dari penjualan tanah Ghabah. Setelah semua dibayar, sisa 4.5 saham dari total 10 saham. Jadi sudah dibayarkan 5.5 saham untuk hutang-hutangnya Az-Zubair, sisa 4.5. Faqala Al-Mundhir bin Zubair, lalu Al-Mundhir ibn Zubair mengatakan, qad akhadtu sahman bi mi'ati alfin. Sisa 4 ya, sudah saya ambil satu. Satu saham satu bagian saya beli dengan 100.000 dinar. Dibelilah oleh Al-Mundhir bin Zubair. Wa qala Amr ibn Uthman, lalu Amr ibn Uthman mengatakan, qad akhadtu sahman bi mi'ati alf. Saya juga ambil satu bagian, saya bayar 100.000. Baik. 4.5 sisa, sisa 2.5. Qala wa qala Ibnu Zam'ah. Kemudian Ibnu Zam'ah juga mengatakan, qad akhadtu sahman bi mi'ati alfin. Baik. Aku juga ambil satu bagian dengan harga 100.000. Qala wa ba'a Abdullah Ibnu Ja'far bi nasibahu min Muawiyah bi 6.000. Abdullah bin Ja'far tadi juga menjual tanah yang diberikan oleh Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah dengan harga 600.000. Qala falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i dainihi. Setelah Abdullah bin Zubair selesai membayarkan hutang-hutang ayahnya, qala Banu Zubair, baru anak-anak Az-Zubair yang lain mengatakan, iqsim bainana mirasana. Selesai kan? Sudah selesai hutang-hutangnya, sekarang bagikan warisan milik kami. Qala la wallah la uqassimu bainakum hatta unadi bil mausim arba'a sinin. Sekarang selesai, tidak ada lagi orang yang datang menagih hutang. Berarti tinggal dibagi waris? Tidak, kata Abdullah bin Zubair. Saya akan umumkan selama 4 musim haji. Berarti selama 4 tahun saya umumkan kalau sudah tidak ada lagi yang memiliki hutang kepada Az-Zubair atau tanggungan Az-Zubair kepada dia, baru kita akan bagi waris. Setelah itu satu musim haji diumumkan kepada semua jamaah haji di mana, di Mina, oleh Abdullah. Musim haji berikutnya, musim haji berikutnya, sampai 4 musim haji. Qala faja'ala kullu sanatin yunadi fil mausim. Maka setiap tahun Abdullah bin Zubair pun datang ke Makkah di musim haji, menyerukan kepada seluruh manusia tentang hutang Zubair ibn al-Awwam. Falamma madha arba'a sinin, ketika sudah selesai 4 tahun, qasama bainahum, barulah Abdullah ibn Zubair membagi waris di antara anak-anaknya. Fakana li Zubair arba'un niswatin, dan ternyata ketika dibagi, Az-Zubair itu punya 4 orang istri, ibunya Abdullah ibn Zubair. Beliau punya 4 orang istri. Warafa'a thulutha fa'asoba kullu imra'atin alfu alfin wa mi'ata alf. Dari sisa hartanya, sepertiga disodakohkan, selesai. Sisa sepertiga. Nah, sepertiga itu diambil lagi. Rafa'a thulut fa'asoba. Beliau pun ambil sepertiga sesuai dengan wasiat wasiat ayahnya, hibah dari ayahnya, diambil sepertiga. Nah, sisanya baru dibagi. Masing-masing istri ternyata mendapatkan bagian alfu alfin, 1.000.000, wa mi'ata alfin, dan 200.000, 1.200.000. Ternyata masih sisa banyak. Fajami'u malihi khamsuna alfi alfin wa mi'ata alf. Maka total semua harta milik Az-Zubair ibn al-Awwam untuk membayar hutangnya, untuk bersodakoh, dan yang dibagi waris, total semuanya adalah 50.200.000 dinar. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab hadith, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini hadith terakhir. Dan di sini Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tidak banyak mengomentari, karena telah banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari hadith di atas. Intinya adalah bagaimana usaha atau kesungguhan dari Az-Zubair ibn al-Awwam untuk menjaga amanah yang berkaitan dengan hutang-hutangnya, dan itu diteruskan oleh Abdullah ibn Zubair juga untuk berusaha menunaikan amanah yang berkaitan dengan hutang-hutang ayahnya. Dan ketika itu dilakukan ikhlas, benar-benar tujuannya adalah untuk menyelesaikan amanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Di awal saat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu meninggal dalam peperangan Jamal, Abdullah kebingungan karena memang tidak ada uang sama sekali. Tidak ada sisa uang perak, tidak ada sisa uang dinar sama sekali. Barulah aset-aset milik Az-Zubair yang diceritakan hanya kepada Abdullah tadi, beliau kelola dengan baik tanpa menjual rumah-rumah yang ada. Ada 11 di Madinah tadi, ada di Mesir 1, ada di Kufah 1, ada di Basrah 2, itu semua tidak dijual, hanya tanah yang dimiliki oleh Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bab baru, yaitu bab tentang haramnya berbuat zalim. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.